pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 27 Februari 2016 dibacakan Ardiansyah. Pemko bentuk tim khusus LGBT. Sengketa lahan Zikra dalam proses PK. Tugu Simpang 5 segera dipugar. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal, mengatakan akan membentuk tim khusus untuk mengatasi persoalan LGBT yang akhir-akhir ini santer diberitakan media. Hal tersebut disampaikan Iliza saat menjadi pembicara pada acara sosialisasi tentang pencegahan LGBT di Aula Lantai 4 Gedung A Balai Kota Banda Aceh kemarin. Iliza mengatakan Pemko akan membentuk satu tim khusus yang nantinya akan mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih menyadari dan mengetahui bahwa LGBT ini sebuah persoalan besar yang berdampak buruk bagi generasi muda ke depan. Iliza juga mengatakan untuk komunitas itu pihaknya akan mengambil langkah pembinaan terlebih dahulu. Meski akan menangani secara khusus untuk hidup normal, Iliza juga menegaskan siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran, melakukan hubungan seksual seperti homo dan lesbian akan tetap dihukum sesuai kanun jinayah yang berlaku di Banda Aceh. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Farid Nya Umar, mengapresiasi upaya dan langkah yang dilakukan Pemko untuk mencegah LGBT di Banda Aceh. Menurut Farid, perlu adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah dan bekerja sama dengan pihak kampus yang ada di Banda Aceh. Sudarlun, kuasa hukum toko buku Zikra, Darwis, menyatakan telah mengajukan PK atas putusan kasasi MA pada 5 Juni 2014 atas sengketa lahan antara Cut Suryati dan kawan-kawan selaku penggugat dengan pimpinan perusahaan toko buku Zikra, Syamsul Kahar, selaku tergugat. Pengajuan itu disampaikan ke MA melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 26 Januari 2016. Menurut Darwis, dalam putusannya, MA menolak kasasi pemohon dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 15 April 2013 yang memenangkan penggugat meskipun pada tingkat pertama dimenangkan oleh tergugat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dinilai kurang cermat dan tidak teliti, bahkan terdapat kekhilafan hakim karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para tergugat. Sebab batas-batas yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik alat bukti dari pihak tergugat maupun yang diajukan para penggugat. Menurutnya, batas sebelah utara dalam surat keputusan adalah jalan yang sekarang telah dibangun toko buku Zikra atas hasil tukar guling dengan Pemko Banda Aceh. Sedangkan dalam surat gugatan, batas utara adalah parit yang dalam hal ini berarti termasuk jalan tersebut. Sudarlun, Pemko Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Bukopin kemarin di Balai Kota Banda Aceh terkait revitalisasi tugu setinggi 14 meter pada Bundaran Simpang 5 Banda Aceh. Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal, dan pimpinan PT Bank Bukopin Cabang Banda Aceh, Riza Prapanca, yang disaksikan oleh sejumlah kepala SKPK. Iliza mengatakan revitalisasi Tugu Simpang 5 untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dari segi desain bangunan. Desain baru Tugu Simpang 5 akan dibangun dengan 5 pilar utama yang merujuk pada rukun Islam. Pilar setinggi 14 meter itu akan membentuk pintu Aceh. Sementara itu Riza Prapanca mengatakan Tugu Simpang 5 saat itu juga dibangun oleh Bank Bukopin tahun 1994 sebagai ikon kota. Ia mengatakan Bank Bukopin sangat respons saat diminta membangun Tugu yang bernuansa Islam itu sebagai lambang kota Madani. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun anggota Komisi 4 DPR Aceh, Saifuddin Muhammad mendesak Pemkab Biren segera menyelesaikan pembebasan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi Anu Gajah Rud di Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren. Bendungan yang telah selesai dibangun sekitar 6 tahun lalu hingga kini belum memiliki jaringan irigasi karena terkendala pembebasan lahan. Ketiadaan jaringan irigasi membuat bendungan Anu Gajah Rud tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Padahal tujuan awal pembangunan bendungan untuk mengairi areal sawah seluas 2.186 hektar. Namun karena tidak punya jaringan, bendungan ini tidak berarti apa-apa bagi petani. Menurut Saifuddin, pembebasan lahan merupakan kewenangan Pemkab Biren. Karenanya Pemkab harus segera menyelesaikan pembebasan lahan agar ke depan bisa dianggarkan untuk pembangunan fisik bendungan. Sudarlun Pemkab Biren mengajukan proposal untuk bantuan senilai 50 miliar rupiah ke Menpora untuk pembangunan Stadion Payakareung. Proposal diserahkan Bupati Biren Ruslan M. Daud pada Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Profesor Dr. Joko Peki Irianto kemarin. Bupati menyerahkan proposal pada temu ramah pemerintah dan masyarakat Biren dengan Deputi 4 Kemenpora, Profesor Dr. Joko Peki Irianto yang berlangsung di halaman pendopo Biren. Joko mewakili Menpora Imam Nahrawi yang berhalangan hadir karena mendadak dipanggil Presiden. Bupati Ruslan pada kesempatan itu mengatakan pembangunan bidang olahraga sangat dibutuhkan masyarakat Biren, terutama stadion yang dilengkapi berbagai fasilitas dan arena cabang olahraga. Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI, Profesor Dr. Joko Peki Irianto, menyambut baik permohonan Pemkab Biren. Ia berjanji akan menyerahkan proposal bantuan dana untuk pembangunan Stadion Payakareung tersebut kepada Menpora. Sudarlun Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan kajian pemerintah terkait rencana pencabutan pembekuan PSSI akan dipaparkan pada Senin mendatang. Itu artinya jadwal tersebut mundur dari rencana semula yang seyogyanya kemarin. Menurutnya, pembuatan kajian tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi sehingga akan lebih etis jika dibacakan langsung oleh Kepala Negara. Hingga saat ini sejumlah butir persyaratan yang diajukan pemerintah untuk mencabut pembekuan PSSI belum dirinci secara jelas oleh kementerian yang mengurusi sektor kepemudaan dan olahraga tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 27 Februari 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.